Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatan wassalaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali pada kesempatan berbahagia ini kita berkumpul untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala mulai di kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Bersama kita di studio sudah hadir tim Safil Al-Azhar, ada Ustaz Zainal Arifin yang nanti kita harapkan masukan-masukannya terhadap ayat yang kita kaji pada hari ini. Kita akan coba untuk mengkaji ayat ke-31 dari surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, ingatlah amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Ini adalah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang hukuman yang Allah berikan terhadap orang-orang yang mendustakan atau ingkar dan mendustakan terhadap syariat yang telah diturunkannya. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah, sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Allah menyatakan di sini bahwa manusia yang rugi, manusia yang tidak cerdas di dalam kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh para rasulnya. Yeah. Bukanlah orang yang berusaha, orang yang menolak segala ajaran rasul. Bukanlah orang yang berusaha menjauhkan diri dari agama dan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang cerdas, akan tetapi orang seperti ini adalah orang yang bodoh karena di dalam kehidupan mereka ini mereka sudah berusaha untuk menyusahkan kehidupan mereka saja. Jadi qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Satu hal yang harus benar-benar kita pegang adalah orang yang dekat dengan agama, orang yang melaksanakan agama dan selalu mendekatkan diri dengan Allah, maka itulah orang-orang yang cerdas. Sedangkan orang yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hanya menyusahkan hidup mereka saja. Iya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita ada Ustaz Zainal Arifin. Ustaz Zainal, di sini Allah mengatakan bahwa mereka akan merugi, ya. Terutama sekali ketika hari kiamat itu akan datang. Menurut Ustadz, bagaimana sebenarnya posisi agama, maksudnya hubungan antara agama dengan dunia itu? Iya, jadi Ustadz, perdana, seharusnya kita melihat bahwa hubungan antara dunia dengan akhirat itu suatu yang sangat terkait erat. Iya. Sebagaimana yang telah kita... Bukan lawan ya? Bukan. Artinya memang dunia disebutkan dari bahasa Arab dunia, jadi dunia itu berasal dari bahasa Arab, bahasa Indonesia juga mengambil dari bahasa Arab. Itu artinya yang dekat, dunia. Karena dia dekat, berarti ada yang jauh, akhirat. Maka ketika dibilang dunia itu akhir, itu dari segi bahasa saja sudah salah. Atau dunia itu dani, rendah, hina. Ketika ada seseorang yang mengagung-agungkan dunia, berarti dia mengagung-agungkan yang rendah. Misalnya ada kotoran kambing diagung-agungkan, itu kan namanya mengagung-agungkan yang rendah. Bagaimana tai kambing bisa menjadi obat? Nah, itu mungkin dapat ada manfaatnya. Tetapi untuk sekedar diagung-agungkan kotoran itu suatu mengagung-agungkan yang rendah. Nah, jadi sebenarnya kaitannya antara dunia dan akhirat itu sangat erat. Sangat erat. Iya. Kemudian kita lihat juga ini Ustaz, perdana. Ayat 31 dari surah Al-An'am ini merupakan motivasi yang membahagiakan hidup seorang mukmin di dunia ini. Kenapa? Karena ketika orang yang mendustakan Allah itu rugi, maka bahasa lainnya orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang berbahagia. Berbahagia apa? Karena dia bertemu dengan Allah. Pertemuan kita dengan Allah itu sekarang ini membahagiakan atau menyusahkan? Itu saja permasalahannya. Yeah, yeah. Kalau kita merasa bertemu dengan Allah itu membahagiakan, berarti kita beriman. Contohnya kita sering mencontohkan suasana ayat-ayat cinta juga lagi membumi di Indonesia ini Pak Ustadz ya. Sampai Presiden RI pun menonton. Mungkin Pak Ustadz dulu pernah juga di Mesir, dan mungkin ayat-ayat cinta yang kita kaji hari ini bukanlah ayat-ayat cinta itu, tapi bagaimana Allah mencintai hambanya sehingga layak rasanya kita ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbahagia di dalam pertemuan itu. Karena apa? Karena diilustrasikan ketika seseorang ketika orang tua menghormat apa menyusukan anaknya di waktu kecil, kemudian pada waktu SD dia dipakaikan baju oleh orang tuanya, pada waktu SMP jajannya tidak pernah berkurang, SMA dan kuliah pun dia sudah mulai kos, uang kosnya pun dibiayai oleh orang tuanya. Begitu orang tuanya besar dan dia sudah mapan, dia bilang kepada orang tuanya, ini orang tua tak berguna, keluar kau dari sini. Nah, itu mungkin gak dilakukan oleh seorang yang namanya anak baik budi membalas jasa orang tua. Tentu tidak mungkin, iya, Ustaz, kan? Maka sebenarnya Allah lebih dahsyat dari apa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kita semua. Allah telah menjadikan dan melahirkan kita. Orang tua sekedar sarana untuk melahirkan, dan bukan orang tua yang melahirkan. Karena apa? Karena betapa banyak orang tua yang sudah berhubungan antara suami dan istri tidak melahirkan anak. Iya. Karena kelahiran itu bukanlah sebab karena bertemunya antara suami dan istri. Ketika kita lahir itu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki yang diberikan oleh orang tua itu bukanlah orang tua yang mengusahakan, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah itu kita mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentu saja orang yang tidak bisa dianggap sebagai orang yang tahu berbalas budi. Maka disebut di sini orang yang tidak tahu berbalas budi mendustakan Allah itu rugi. Sebagaimana anak durhaka itu rugi, orang yang tidak tahu berbalas budi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu lebih rugi lagi. Iya. Betul sekali. Iya, gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keterangan ayat ini, bagaimana kerugian itu akan mereka terima dengan ucapan mereka, ya hasratana ala ma faratna fiha. Benar-benar kami ini sudah rugi atas sikap-sikap kami yang kelalaian yang kami tentang hari kiamat itu. Ini sudah merupakan penyesalan yang tidak ada artinya lagi. Ketika Allah sudah memanjakan manusia di dunia ini, ketika Allah sudah memberikan yang terbaik bagi manusia, tapi ternyata mereka malah durhaka dan ingkar kepada Allah, maka tentu saja ini akan menjadi penyesalan manusia, dan juga untuk ini mereka akan mendapatkan hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gambaran tentang bagaimana hukuman Allah itu Allah jelaskan juga dalam keterangan kalimatnya, wahum yahmiluna auzarahum. Mereka itu akan memikul beban mereka. Jadi di sini Allah menggambarkan bahwa segala macam perbuatan maksiat atau tindakan kejahatan itu sebenarnya adalah beban. Beban itu adalah sesuatu yang menyusahkan. Yahmiluna auzarahum, kelak mereka akan memikul beban kejahatan mereka. Artinya kalau di dalam kehidupan ini ada manusia yang mencuri kambing, maka di hari akhirat nanti dia akan memikul kambingnya itu, kalau kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi di sini. Kalau dia mengambil tanah orang, ya, maka dia akan memikul seberapa seberapa meter tanah yang sudah dia ambil. Iya. Dan bukan hanya sekedar nampak yang di atas saja, tapi sampai 7 lapis bumi itu akan dia pikul. Gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu kejahatan, maka di sini Allah mengingatkan, ingatlah kamu nanti akan memikul kejahatan yang kamu lakukan. Jadi hati-hati, kalau ada orang melakukan korupsi, maka jangan pikir enaknya saja, tapi bagaimana nanti di akhirat dia akan memikul uang rakyat, apa namanya, beban-beban rakyat yang sudah dimakannya melalui hasil korupsi. Kalau saya melihat juga Ustaz Perdana, bahwa pendosa itu tidak saja memikul beban di akhirat, tetapi di dunia juga dia sudah merasakan beban-beban dosa yang dia lakukan. Jadi jangan pernah berpikir, ah nanti di akhirat masih lama, mumpung di dunia ini kita nikmati aja ini. Tidak. Anda juga akan merasakan beban-beban dosa yang Anda lakukan di dunia ini. Contoh yang paling sederhana, orang yang membunuh orang lain itu akan terhantu-hantui dengan perlakuan pembunuhan yang dia lakukan. Dia akan merasa tenang ketika dia melaporkan dirinya kepada polisi dan menyatakan bahwa saya telah membunuh. Barulah dia tenang. Padahal dia tahu ketika dia laporkan dia pasti masuk penjara dan boleh jadi dia pun akan terhukum mati. Iya. Tetapi begitulah jiwa. Al-ismu mahaka fi sodrika wa karih ta'yatoli alaihinna. Dosa itu akan mengganggu jiwamu. Dan dosa itu malu apabila dipertontonkan di depan orang banyak. Artinya apa? Melaku dosa itu sendiri sudah merupakan beban di dunia sebelum dia beban di akhirat kelak. Jadi jangan pernah merasa bangga dengan berbuat dosa. Karena apa? Anda akan dihantui oleh dosa-dosa itu. Betapa banyak orang akan menemukan penyakit-penyakit yang dia rasa tidak mungkin terjadi dengan pola makan yang sehat dan hidup teratur yang olahraga yang teratur, tetapi datang juga penyakit. Karena apa? Boleh jadi itu adalah beban-beban dosa yang diberikan Allah di dunia sebelum kelak didapatnya di akhirat nanti. Iya, ini menarik ini. Artinya kalau kita terkena suatu penyakit, sebelum kita berobat ke dokter, kita perhatikan dulu ada tidak dosa-dosa yang kita lakukan sehingga akhirnya penyakit ini mengenai kita. Jangan hanya berpikir, wah bagaimana pergi ke dokter spesialis, tapi bagaimana kita mengobatinya dengan menjauhkan diri dari berbagai hal-hal yang tidak dibenarkan. Iya, di sisi lain juga Pak Ustaz, bagaimana mengobati penyakit itu tadi? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruy mengatakan, kembalilah kepada Al-Quran. Apakah Al-Quran itu obat penyakit jiwa dan obat penyakit tubuh? Dia obat kedua-duanya. Orang berkata, bagaimana mungkin masa dibacakan Al-Quran bisa sembuh katanya. Habis itu kayak gini dibilang Ustadz itu. Unta katanya. Marah kawan ini. Aku ini manusia bukan unta. Yang ku sebutkan tadi aja berpengaruh pada dirimu. Begitulah kalamullah ini akan berpengaruh pada jiwa orang yang diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Kalau kita dibilang unta saja berpengaruh nggak? Tentu saja berpengaruh. Kita akan marah gitu kan. Anjing kok misalnya gitu kan. Itu kan kata kasar mempengaruh pada jiwa. Itu kan cuma kata-kata. Begitulah kalamullah yang kita dengar setiap hari ini akan menjadi penyejuk jiwa. Akan menjadi obat-obat hati dan obat-obat penyakit di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena ini adalah kalamullah dan tubuh kita ini juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, menarik sekali kajian kita pada hari ini. Ada beberapa intisari yang bisa kita ambil di sini bahwa pendekatan kita kepada agama itu untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada pembedaan antara dunia dan akhirat. Karena agama sendiri mencakup tentang kedua hal ini. Artinya kalau kita ingin memiliki kebaikan hidup di dunia, memiliki peradaban yang baik di dalam kehidupan ini, maka hendaklah kita kembali kepada agama. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa penerimaan agama dengan pemahaman yang benar itu akan membangun peradaban dan akan membawa kemaslahatan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini kembali menyadarkan kita akan betapa pentingnya agama di dalam kehidupan ini. Tidak hanya kehidupan akhirat saja, akan tetapi kehidupan dunia sebagai batu loncatan kita untuk menemui kehidupan akhirat nanti. Iya, kalau saya lihat usaha perdana bahwa bertemu dengan Allah itu bahagia, hidup di dunia dengan Islam itu bahagia, hidup di akhirat ketika bertemu dengan Allah lebih bahagia lagi, hidup di akhirat bertemu dengan Allah tentu saja merupakan suatu idaman setiap orang yang beriman. Jadi Islam itu bukanlah agama yang menyusahkan. Islam itu bukanlah agama yang menyengsarakan. Apalagi Islam itu bukanlah agama yang menimbulkan fitnah. Islam itu adalah agama yang membahagiakan di dunia dan akhirat. Terlebih-lebih di akhirat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita berharap agar Al-Quran dan kalamullah akan tetap menjadi sinar bagi jiwa dan juga kehidupan kita. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terus kan? Nah.